Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, barakallahu fikum, dan kita memasuki subbab yang ketiga. Bab pertama kemudian masuk subbab yang ketiganya. Nah, sistem yang benar itu ditanyakan yang mana. Nah, qala mu'allif hafidzahullah, pembagian isim menurut jenisnya. Nah, taqsimul ismi binadhari ila na'ihi, isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu isim mudzakkar berjenis laki-laki. Nah, pengertiannya, isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan pada jenis laki-laki, baik manusia, hewan, benda, ataupun sifat. Contohnya, Muhammadun, nama ya. Karimun, sifat yang mulia. Maktabun, kata benda, meja. Kitabun, buku. Komarun, bulan. Usfurun, burung pipit. Hisonun, kuda. Abun, ayah. Rajulun, laki-laki. Telmidun, siswa. Dobyun, sejenis biawak, hewan. Babun, pintu. Nah, semua isim yang disebutkan itu isim mudzakkar, baik menunjukkan yang berakal ataupun yang tidak menunjukkan kepada yang berakal, atau baik yang menunjukkan kepada yang berilmu ataupun tidak. Yang kedua, pembagian isim mudzakkar. Nah, sekarang masuk ke pembagian isim mudzakkar, yaitu yang pertama, isim mudzakkar hakiki. Isim mudzakkar terbagi menjadi dua, isim mudzakkar hakiki dan isim mudzakkar majazi. Isim mudzakkar hakiki yaitu isim mudzakkar yang menunjukkan kepada manusia atau hewan, yaitu yang berjenis kelamin. Nah, yang menunjukkan kepada yang berjenis kelamin itu disebut hakiki. Contohnya Muhammadun, Abun, Tilmidun, Dobyun, Hisonun. Nah, baik menunjukkan orang ataupun hewan, selagi berjenis kelamin dikatakan mudzakkar hakiki. Isim mudzakkar majazi yaitu isim mudzakkar yang tidak menunjukkan kepada manusia atau hewan, tidak berjenis kelamin. Contohnya kitabun, komarun, maktabun, babun. Nah, berikutnya isim yang kedua sekarang mu'anas. Selesai dari isim mudzakkar, sekarang masuk ke isim mu'anas. Pengertian isim mu'anas adalah isim yang menunjukkan pada jenis wanita, baik manusia, hewan, benda ataupun sifat. Contohnya Fatimatu, Umun, Imra'atun, Ukhtun, Buhmatun, Yadun, Ainun, Katifun, Hamra'u, Af'a, Atanun, Naqatun, Saburatun. Nah, di situ sudah ada artinya ya. Untuk melihat artinya, semua isim yang disebutkan adalah isim mu'anas, baik menunjukkan kepada manusia, hewan, ataupun benda ataupun sifat. Nah, sekarang masuk ke pembagian isim mu'anas. Isim mu'anas terbagi menjadi empat, yaitu isim mu'anas hakiki, yaitu isim mu'anas yang menunjukkan kepada manusia atau hewan, yaitu yang menunjukkan kepada jenis yang berjenis kelamin. Contohnya Fatimatu, nama wanita, Imro'atun, wanita, Ukhtun, saudari, Umun, ibu, Atanun, keledai betina, Nakatun, unta jantan. Afan, unta betina, Nakatun, kalau unta jantan Jamalun, unta betina. Semuanya menunjukkan kepada mu'anas. Yang di isim mu'anas majazi, yaitu isim mu'anas yang tidak menunjukkan kepada manusia atau hewan, tidak berjenis kelamin. Saburatun, maktabatun, syahra'u, hamra'u, kubro. Berikutnya yang C, isim mu'anas lafzi, secara lafad, yaitu isim mu'anas yang disertai dengan tanda mu'anas dohir yang terlihat, yaitu berupa alif atau berupa alif maksura atau alif mamduda, itu ya. Nah, atau juga berupa tak marbuto, itu mu'anasnya mu'anas lafzi, berupa lafad. Nanti akan dijelaskan bahwasanya tanda mu'anas ada tiga, alif maksura, alif mamduda, sama tak, sama tak. Nah, yang lafzi ini berarti secara lafad ada tandanya, baik menunjukkan kepada mu'anas seperti Fatimatu, Nakotun, Saburatun, Kubro, Hasna'u. Nah, masing-masing memiliki tanda. Fatimatu tandanya tak marbuto, Nakotun tak marbuto, Saburatun tak marbuto, Kubro tandanya alif maksuro, alif yang bengkok itu. Hasna alif mamduda. Nah, yang berupa hamzah itu asalnya alif, alif mamduda. Maupun menunjukkan kepada muzakkar, Hamzatu, Talhatu, Zakaria, Zakaria'u, Buhmatun. Nah, Hamzatu nama laki-laki, lafadznya mu'anas karena berakhiran tak marbuto. Talhatu nama laki-laki, lafadznya mu'anas karena berakhiran tak marbuto. Zakaria'u juga nama laki-laki, bahkan ada nabi namanya Zakaria. Nah, lafadznya mu'anas. Kenapa? Karena berakhiran dengan alif mamduda. Buhmatun. Nah, ini juga sifat khusus untuk laki-laki. Buhma artinya suja. Rajulun buhmatun artinya lelaki yang pemberani. Tidak diberikan kepada sifat wanita, enggak. Ini khusus laki-laki, buhmatun. Meskipun ada tak marbutonya, taknya di situ secara lafadz saja, namun artinya untuk laki-laki. Yang D, isim mu'anas maknawi, yaitu isim mu'anas yang tidak disertai tanda mu'anas dohir. Tanda mu'anasnya mukodaro secara perkiraan. Contohnya hindun, umun, yadun, ainun, katifun. Nah, hindun menunjukkan kepada mu'anas secara maknawi karena nama wanita. Nah, dipakai untuk nama-nama wanita di Arab, hindun. Umun juga mu'anas maknawi. Kenapa? Karena menunjukkan kepada wanita, yaitu ibu. Yadun tangan juga dihukumi sebagai mu'anas yang tidak bertanda. Begitu juga ainun dan katifun. Nah, akan datang penjelasan tentang ini ya. Berikutnya, tanda-tanda isim mu'anas. Nah, sekarang pentingnya kita mengetahui tanda isim mu'anas. Kenapa? Karena kalau kita mengerti tanda-tanda mu'anas, artinya kita bisa membedakan antara isim mudzakkar dan mu'anas dengan tanda tersebut. Gitu ya. Nah, isim yang bertanda mu'anas akan disebutkan poin-poin berikut, sehingga ketika antum ditanya apakah ini isim mu'anas atau mudzakkar, antum harus menjawab dengan tanda, dengan dalil. Dalil maksud di sini tanda. Kalau antum mengatakan mu'anas, harus sebutan tandanya apa mu'anasnya. Selagi enggak ada tanda mu'anas, maka kembali ke hukum asal, yaitu apa? Hukum asalnya isim itu mudzakkar. Nah, penting kita bisa membedakan isim mudzakkar dan mu'anas karena kaitannya dengan konsekuensi seperti memberikan sifat. Kalau mausufnya mudzakkar, sifatnya mudzakkar. Mausufnya mu'anas, sifatnya mu'anas. Begitu juga berkaitan dengan mubtada khobar. Ketika mubtada khobarnya mudzakkar dan khobarnya mufrad, maka khobarnya harus mengikuti mubtada, yaitu harus mudzakkar. Kalau mu'anas harus mu'anas. Begitu juga dalam masalah pengembalian domir. Domir kalau yang di kata yang diganti itu mu'anas, maka pakai domir mu'anas. Kalau kata yang diganti itu mudzakkar, maka pakai domir mudzakkar. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan mudzakkar mu'anas, maka akan benar dalam pemakaian tadi, pemakaian sifat, pemakaian domir, pemakaian isim isyara, isim mausul dan yang semisalnya. Nah, sehingga penting bagi kita untuk bisa membedakan antara isim itu mudzakkar atau mu'anas. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Dengan mengenal tanda-tandanya. Kalau isim itu tidak bertanda, berarti secara asal mudzakkar. Kalau bertanda mu'anas, maka kita katakan isim itu mu'anas. Kecuali isim-isim yang enggak bertanda dari isim mu'anas, yang jumlahnya terbatas bisa dihafal. Nah, kita lanjutkan. Tanda-tanda isim mu'anas. Tanda-tanda isim mu'anas ada tiga, yaitu tak. Nah, atau tak marfuto, seperti Fatimatu. Kemudian yang kedua alif maksuro, Salma. Ada alif di situ, Salma ya, alif yang bentuknya bengkok. Kemudian alif mamduda, Hasna'u. Nah, ada alif yang alifnya berubah menjadi hamzah, Hasna'u, itu asalnya alif, alif mamduda. Nah, berkata Ibnu Aqil rahimahullah dalam syarah Alfiya Ibnu Malik bab ta'nis, aslul ismi an yakuna mudzakkaran wa ta'nisu far'un anit tadzkir, walikauni tadzkiri huwal aslu istagna lismu al mudzakkaru an alamatin tadulu ala tadzkiri, walikauni ta'nisi far'an anit tadzkir iftaqara ila alamatin tadulu alaihi wahiyat ta'u wal aliful maksuratu awil mamdudatu. Nah, asal isim berbentuk mudzakkar, sedangkan bentuk mu'anas merupakan cabang dari mudzakkar. Dikarenakan mudzakkar adalah bentuk asal dari isim, maka tidak memerlukan alamat. Tidak memerlukan alamat atau tanda yang menunjukkan kepada kekhususan dia sebagai isim mudzakkar. Dan dikarenakan isim mu'anas adalah cabang dari mudzakkar, maka memerlukan alamat, memerlukan pertanda yang menunjukkan kepada statusnya sebagai isim mu'anas. Tanda isim mu'anas yaitu memakai ta, alif maksuro, dan alif mamduda. Ini tanda mu'anas, ada tiga. Ta, alif maksuro, dan alif mamduda. Nah, sekarang kita akan memasuki rincian dari tanda-tanda di atas. Berkata Ibnu Malik rahimahullah, ta paling banyak dipakai untuk membedakan antara mudzakkar dan mu'anas pada sifat. Nah, paling banyak digunakan untuk membedakan isim mudzakkar dan mu'anas pada sifat, disebut tak fariqo. Tak fariqo itu tak pembeda, membedakan antara yang mudzakkar dan mu'anas. Apa itu sifat? Sifat yang dimaksud isim fa'il. Lihat catatan kaki. Isim fa'il seperti katibun, penulis laki-laki, katibatun, penulis perempuan. Atau sifat musabaha, hasanun, yang ganteng, hasanatun, yang cantik. Atau pada isim maf'ul, maktubun, yang ditulis, maktubatun, juga sama yang ditulis. Bedanya maktubun mudzakkar, maktubatun mu'anas. Atau pada sigah mubalago, kadzabun, yang banyak berdusta, untuk laki-laki, kadzabatun, untuk mu'anasnya. Untuk mu'anasnya nanti ada pembahasan tentang isim mustaq. Isim mustaq nanti disebutkan tentang isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, dan seterusnya ya, ada pembahasan. Nah, di sini syahidnya bahwasanya ta itu menjadi tanda bagi mu'anas dalam rangka membedakan untuk apa? Sifat pada mudzakkar dan mu'anas. Yang bertak berarti mu'anas, yang tidak bertak berarti mudzakkar. Katibun, katibatun, hasanun, hasanatun. Nah, kecuali apa? Wazan-wazan yang berserikat antara mudzakkar dan mu'anas. Pada catatan kaki setelahnya itu antum bisa nyap. Antum bisa baca sendiri. Catatan kaki setelahnya yaitu ada wazan-wazan dari sifat yang berlaku sama antara mudzakkar dan mu'anas. Maka ketika itu tidak perlu ditambah ta. Rajulun saburun, imra'atun saburun. Itu sama. boleh dipakai untuk mudzakkaran muannas, artinya sama. Ya, nomor 2, tak jarang ditambahkan pada selain sifat isim jamid seperti insanun. Insanun isim jamid ya, bukan sifat. Insanun manusia laki-laki. Insanatun untuk perempuannya. Gulamun anak muda. Gulamatun anak muda pemudi. Anak muda perempuan itu pemudi. Rajulun laki-laki. Rajulatun wanita yang kelaki-lakian. 6. Wanita tomboy atau yang semisalnya. Dan ini jarang. Tak ditambahkan pada isim jamid itu jarang, terbatas pada apa yang sudah berlaku pada orang Arab ya, sama'i. Enggak boleh antum bikin-bikin sendiri di situ ada misalkan kata yang tidak bertak lalu antum kasih tak di situ untuk membedakan, itu enggak boleh. Mengikuti apa yang sudah berlaku di orang Arab. Dalam perkara isim jamid, kalau isim sifat enggak apa-apa. Yang ketiga, tak sering ditambahkan untuk membedakan antara bentuk tunggal isim jenis dengan jenisnya, seperti tamrun, kurma. Kurma itu isim jenis, kenapa? Karena memiliki afrod, memiliki individu. Kurma, kalau kita bilang kurma, berarti enggak menunjukkan pada satu, menunjukkan pada jenis kurma yang bisa jadi kurmanya kurma A, B, C, D dan seterusnya dari macam-macam kurma. Ketika kita ingin menyebutkan satu butir kurma, maka dikasih tak marbuto. Tamrun kurma, tamrotun sebiji kurma. Samarun buah-buahan, samaratun satu biji buah. Nakhlun pohon kurma, nakhlatun sebatang pohon kurma. Sajarun pepohonan, sajarotun sebatang pohon. Samakun ikan, samakatun seekor ikan. Baidun telur, baidotun sebutir telur. Nah itu kan. Nah, dibedakan dengan apa? Isim jenis dibedakan dengan satuannya diberi tak marbuto. Nah, berarti tak di situ datang dalam rangka untuk membedakan antara isim jenis dengan bentuk tunggalnya. Nah, yang bertak marbuto muannas. Karena di antara tanda muannas adalah tak marbuto. Tak jarang ada pada kebalikan. Kebalikan di atas yaitu jarang ditambahkan untuk membedakan bentuk isim jenis dari mufradnya. Kamun satu cendawan, kamatun banyak cendawan. Nah ini kebalikannya ya. Kamun wahidun, kamatun kafiratun. Jarang kita menerima apa yang sudah berlaku pada orang Arab. 5. Tak terkadang ditambahkan untuk membedakan bentuk tunggal isim jenis dari jenis yang memiliki arti hasil produksi, hasil buatan. Buatan manusia, produksi. Labinun, batu bata. Labinatun, sebuah batu bata. Kolansun, peci. Kolansuatun, sebuah peci. Safinatun, perahu. Safinun, perahu. Safinatun, sebuah perahu. Naam. Jarun, wadah dari tembikar. Jaratun, sebuah wadah dari tembikar. Atau warokun, kertas. Warokotun, secarik kertas. Yang keenam, tak terkadang ada pada lafadz yang bisa dipakai untuk mudzakkar dan mu'anas. Contohnya rib'atun, rojulun rib'atun, imro'atun rib'atun. Tak ini berlaku untuk kedua-duanya. Artinya laki-laki atau wanita yang berbadan sedang, semampai. Tak terkadang ada pada lafad yang menjadi sifat khusus bagi mudzakar, contohnya buhmatun, pemberani, rajulun buhmatun, laki-laki pemberani. Nah, ini terkadang ya, kata-katanya juga terbatas, bisa dihafal. Tak terkadang ditambahkan untuk arti mubalago, memiliki arti lebih, seperti rajulun rawiyatun, artinya laki-laki yang banyak meriwayatkan. Nah, rawiyatun. Kalau rajulun rawi ya, yang taknya dibuang, maka artinya laki-laki yang meriwayatkan. Ketika dikasih tak marbuto, artinya yang banyak meriwayatkan. Nah, seperti juga ngucap yang catatan kaki lihat yang untuk taukid mubalago, nasabatun alamatun, nasabah yang banyak mengetahui nasab, alamah yang banyak berilmu. Alam itu artinya banyak berilmu, bentuk sikoh mubalago. Ketika dikasih tak marbuto artinya lebih lagi yang sangat berilmu. Alamun menjadi alamatun. Al-alama fulan, al-alama Syekh Muhammad Ibn Utsaimin misalkan. Ya, kita lanjutkan. 9. Ta untuk mu'aqabah, tak pengganti dari mafa'il seperti zindikun. Zindik jamak taksirnya yaitu sikom balago menjadi zanadiku. Ketika kita ingin membuang ya, maka diganti tak menjadi zanadiqot, zanadiqo. Zanadiqo dikasih tak marbutah belakangnya. Ya-nya dibuang diganti tak. Nah, itu yang dimaksud dengan tak mu'aqabah. Jahjah. Jahajihu menjadi jahajiha. 6. Dan ketika dikasih tak marbutah menjadi munsorit. Zanadiqu mamnu' minasorfi, zanadiqa, zanadiqatun menjadi munsorit. 10. Tak untuk menunjukkan nasab atau nisbah seperti Ash'afi. Ash'afi pengikut Muhammad bin Ash'af, boleh dikasih tak marbutah, ya nisbahnya dibuang, ya nisbah yang bertasdid dibuang menjadi Asy'afa. Asy'afa, Asy'afatu. 6. Ketika itu berubah menjadi arti nisbah, pengikutnya Muhammad bin Ash'ash, Muhammad bin Ash'ash. 6. Azraqiyun, Azariqa, Azariqa, Muhallabiyun menjadi Mahaliba. 6. Untuk mengganti ya nisbah diganti menjadi tak marbuto, itu namanya tak untuk menunjukkan nasab. Tak untuk menunjukkan kata asing yang dijadikan bahasa Arab seperti kailajatun, kayalijatun, nama takaran, mauzatun, mawazid, mawazijatu, sejenis khuf atau sepatu. Ini nama asing yang dibahasa Arabkan, yaitu dipakai oleh orang Arab. 12. Tak dari, tak pengganti dari fa kalimah yang dihapus. Fa kalimah itu berarti yang di awal kata, ya, fa kalimah. Contohnya wikdun berubah menjadi idatun, wawunya dibuang diganti tak marbuto menjadi idatun. Waada yaidu wikdun, kemudian wikdun dirubah menjadi idatun. Atau pengganti dari ain kalima yaitu huruf yang tengah, fa ain lam yang tengah berarti. Contohnya ikwamun menjadi ikomatun. Asalnya apa? Akoma yukimu, akwama yukwimu, ikwamun. Kemudian wawunya dibuang diganti tak marbuto. Itu ikwamun ada wawu di situ. Wawunya dibuang diganti menjadi tak marbuto. Lihat apa tulis. Af'ala yuf'ilu, ya, wazan ini yuf'ilu, if'alun, asalnya akwama, akwama yukwimu, ini asalnya ikwamun. Nah, ikwamun berarti wawu itu berasal dari asli kata akwama. Kemudian akwama terjadi iklal menjadi akoma. Akoma. Apa iklalnya? Huruf ilat berharokat sebelumnya huruf sohe yang sukun. Maka huruf ilat, harokat huruf ilat harus dipindah ke huruf sohe sukun. Harokat tahu harus dipindah ke kop. Menjadi akau. Akau ma. Lalu setelah itu tidak cocok dalam bacaan. Ya, fathah setelahnya wawu, wawu sebelumnya fathah enggak cocok. Wawu sebelumnya doma cocok. enggak cocok, sehingga harus diganti wawu menjadi alif aqoma. Nah, yang aqoma jadi aqoma. Yukwimu, apa yang terjadi? Huruf ilat wawu berharokat kasro, sebelumnya huruf sahih yang sukun, maka harokat harus dipindah ke yang huruf sahih sukun, dipindah ke sini. Wawunya jadi kosong dari harokat, jadi yukiu, yukiumu, enggak cocok, maka wawu dirubah menjadi ya, diibdal, yukimu. Nah, nanti ini pelajarannya di akhir kitab ya, pelajaran ibdal ini. Maksudnya mau ana tunjukkan ke antum mana yang diganti. Ikwamun. Apa yang terjadi pada ikwamun? Wawu fathah, huruf ilat fathah sebelumnya huruf sahih yang sukun, maka harus dipindah harokatnya. Harokat fathah dipindah ke qaf menjadi ikau, ya, lalib terus mun terus mim. Ketemu dua sukun, sukun pada wawu dan sukun pada alif. Yang pertama hamzah kasro, kedua qaf fathah, ketiga alif, ketiga wawu sukun, keempat alif sukun, kelima mim. Nah, ya enggak? Ketemu dua sukun maka harus diselamatkan. Menyelamatkannya yang seperti ini dengan membuang huruf ilat beserta sukunnya. Nah, wawu yang kita buang. Kita buang. Wawu ini ain kalimah kan? Ain kalimah bukan? Wawu kita buang lalu kita ganti menjadi tak marbutoh. Nah, ini. Berarti tak marbutoh itu berasal dari wawu. Mengerti? Tak marbutoh yang ada di sini berasal dari wawu yang dibuang. Nah, itu yang dikatakan dengan tak pengganti dari ain kalimah, yaitu ikwamun berubah menjadi ikomatun. Nah, itu rinciannya. Atau pengganti dari lam kalimah seperti lugawun menjadi lugatun, sanawun menjadi sanatun. 6. Lugatun berasal dari lugawun lalu dirubah, wawunya dibuang diganti menjadi tak. Sanawun, wawunya dibuang diganti menjadi tak. Berarti tak di situ tak gantian dari lam kalimah. 6. Atau pengganti dari ya pada wazan taf'ilun. Pengganti ya dari pada wazan taf'ilun seperti taskiyun menjadi taskiyatun. Taskiyatun, ya. Pengganti dari ya pada wazan taf'ilun. Antum lihat wazan taf'ilun. Berarti kita bikin fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu. Apa masdarnya? Taf'ilun. Taf'ilun. Ini ya yang dimaksud nih. Ya ini yang dimaksud berubah menjadi ta. Taf'ilun. Contohnya zakka yuzaki, taskiyun, taskiyun. Nah, cocok wajannya kan? Zakka asalnya zakaya, yuzaki yuzakiyu asalnya. Yufa'ilu zakaya yuzakiyu asalnya gitu. Menjadi zakka yuzaki. Nah. Taskiyun taf'ilun. Nah, itu ya. Lalu dirubah menjadi taskiyatun. Ya-nya dibuang. Ya, tas kiyatun. Ya-nya dibuang, ya ini dibuang, diganti tak marbuto, taskiyatun. Berarti tak di situ dalam rangka untuk mengganti ya pada wazan taf'ilun, Nah, berikut ini ringkasan tentang tanda-tanda muannas. Yang pertama, menerima tak marbuto. Contohnya Fatimatu, Maktabatun, Muslimatun, Jamilatun, Imro'atun. Semuanya mu'anas. Tandanya apa? Tak marbuto. Nama wanita Da'dun, Su'adu, Hindun, Zainabu. Nah, tandanya apa di sini mu'anas? Tandanya secara makna. Artinya dia itu untuk wanita. Itu nama-nama bagi wanita. Sifat khusus pada wanita seperti haid, haidun, talikun, mutfilun, sayibun, hamilun, murdiun. Semua kata ini dipakai untuk mu'anas. Meskipun tidak ada tak marbutonya. Haid, orang yang, wanita yang haid. Talik, wanita yang dicerai. Mutfilun, wanita yang beranak kecil. Sayibun, janda. Atau wanita yang telah bersuami. Hamilun, wanita yang hamil. Murdiun, wanita yang menyusui. Tidak perlu dikasih tak marbuto. Kecuali kalau datang secara samai, ada tak marbutonya, maka dikasih tak marbuto. Seperti murdiun, datang secara samai, disebutkan di Al-Quran juga ada tak marbuto. Maka kita katakan murdiun dan murdiatun, ya. Hamilun, kalau maksudnya wanita hamil, maka cukup hamilun, jangan dikasih tak marbuto. Jangan diucap hamilatun. Kecuali kalau hamilnya, hamil artinya membawa. Zaidun hamilun kutubahu. Misalkan, Zaid pembawa kitab-kitabnya. Atau Zaidun hamilu kutubi, hamilul kutubi. Zaid pembawa kitab. Nah, ketika itu, ngartikannya bukan hamil, namun ngartikannya pembawa. Kalau diartikan artinya hamil, maka tidak perlu dikasih tak marbuto. Yang keempat, sebagian anggota badan yang double atau berpasangan. Sebagian anggota badan yang double atau berpasangan, tidak pada semuanya. Udhunun, telinga, double, ada kanan ada kiri. Rijlun, kaki, double, ada kanan ada kiri. Yadun, ada kanan ada kiri. Ainun juga, ada mata kanan mata kiri. Katipun, bahu. Sakun, betis. 6. Yang kelima, sifat ikut wazan atau timbangan fa'la yang mudzakarnya fa'lanu. Nah, contohnya jau'anu, jau'a, jau'anu laki-laki yang lapar, jau'a wanita yang lapar. Atsanu laki-laki yang haus, atsa wanita yang haus. Kaslanu laki-laki pemalas, kasla wanita pemalas. Nah, di sini yang menjadi tanda mu'anas adalah isim yang ikut wazan fa'la. Apa tanda mu'anasnya? Berupa alif maksuro. Tanda mu'anasnya berupa alif maksuro. Nah, kalau yang keempat tadi, sebagian atau anggota badan dobel, apa tanda mu'anasnya? Tanda mu'anasnya muqaddaro, tidak terlihat. Nanti ada dalam pembahasan kita mendatang. Yaitu apa? Akan disebutkan bahwasannya isim-isim yang dihukumi mu'anas namun enggak bertanda, tanda mu'anasnya itu muqaddaro. Nah, tanda mu'anasnya itu apa? Muqaddaro, tidak terlihat. Yang nanti tanda mu'anas ini bisa muncul ketika isim itu ditazkir. Ketika isim itu ditazkir, insyaallah pada kesempatan mendatang akan dijelaskan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan ya, waktunya sudah hampir habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok malam. Ada pertanyaan? Pada penjelasan kemarin sempat ditulis musta'limun ya. Ingat enggak? Musta'limun. Ada berapa huruf tambahan pada musta'limun? Ini isim yang berapa huruf? Berapa huruf musta'limun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Apa asal katanya? Ain, lam dan mim. Berarti ada berapa huruf tambahan? Mim, sin dan ta tambahannya. Mim, sin dan ta. Nah, kalau kita ambil masdarnya istiqlam, istiqlamun, ada berapa huruf tambahan? Ada berapa huruf tambahan? Ada empat. Istiqlam yaitu pertama hamzah wasal yang paling depan, kemudian sin setelahnya, kemudian ta setelahnya, kemudian alif sebelum yang huruf terakhir. Ada empat ya. Nah, dan sempat kemarin disampaikan musta'limun tambahannya empat huruf. Nah, itu terburu-buru maksudnya istiqlam. Istiqlam yang tambahannya empat huruf. Kalau musta'limun atau musta'lamun tambahannya cuma tiga huruf. Nah, itu. Karena kemarin waktu nulis kita nulis semuanya isim fa'il. Isim fa'il ditulis semua ya, sampai kepada alimun kan? Alimun, mu'alimun, muta'alimun, kemudian musta'limun ya. Nah, maksudnya itu kalau tambahan tiga huruf bukan musta', kalau tambahan yang empat huruf maksudnya kepada istiqlam. Yang bukan musta'limun. Kalau musta'limun tambahannya tiga huruf, namun pada istiqlamnya. Pada istiqlamnya. Nah. Ya, kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.